Cium itu bermacam-macam, cium sadis dan cium sayang, cium mesra, cium si dia, cium ngeri dicium kuda, cium pipi, cium sahabat, cium tangan, cium menghormat, cium tenang, cium dipikir, cium koboi, celengok hajir, cium lembut, cium gaya dari Bandung, cium kilat mok, cium gaya Jakarta, cium barat, cium gaya Amerika, cium nyengir mok, cium terasi, cium pacar, cium wakuncar, cium kuno, cium yang sabar, cium sibuk, cium belajar, cium takut, cium gemetar. Cium gaya Amerika, cium nyengir ngok, cium-cium terasi, cium itu bermacam-macam, cium sadis dan cium sayang, cium mesra, cium si dia, cium ngeri dicium udang.